Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, hasukumullah. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala, kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan syarah Arba'in Nawawiyah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua. Di mana kita masih dalam penjelasan tentang permasalahan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan terakhir kita telah menyebutkan beberapa uraian dan penjelasan dari beliau Habibullah tentang syahadatul Rasul, pengertian dan makna dari persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara konsekuensi dan kandungan saat kita telah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah siap untuk menerima apa yang beliau bawa dan siap untuk mematuhi serta menaati beliau alaihi salatu wassalam bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi, baik pada ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, demikian pula pada contoh teladan perilaku dan perbuatan beliau, dan juga termasuk persetujuan dan takrir beliau alaihi salatu wassalam. Selama itu ternukilkan sampai kepada kita dari hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Ya. Baik berupa khabar ataupun berupa perintah dan juga larangan. Kemudian kita sambung penjelasan beliau Habibullah ketika menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan semua apa yang Nabi bawa untuk kalian, fakhudhu, kata Allah, ambillah. Dan semua apa yang beliau larang terhadap kalian, fantahu, maka berhentilah, tinggalkanlah. Maka di sini kata beliau Habibullah, wa tajibu ta'atuhu wal iqtida'u bihi wa tarkul bida'i wal muhdatsati allati lam yati biha alaihi salatu wassalam. Maka yang wajib adalah menaati beliau dan mencontoh beliau serta meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan juga perkara-perkara baru dalam agama yang sama sekali tidak pernah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fal khairu kulluhu fima ja'a bihi rasul, sehingga yang namanya kebaikan ini harus dicamkan, jangan diperlebar, diperluas. Setiap yang kita anggap baik-baik, enggak mesti, tapi bahwa yang namanya kebaikan semuanya adalah pada apa yang Nabi bawa. Fima ja'a bihi rasul. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apakah pendapat kita itu benar dan baik, tinggal dilihat apakah sejalan dengan apa yang Nabi bawa. Ya, di dalam sunnah-sunnahnya, apakah sejalan dengan Al-Quran ataupun sunnah, ataukah sebaliknya. Ya, karena sebaik-baik petunjuk seperti kata Nabi adalah hudan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebutkan di dalam hadis yang masyhur di mana Rasulullah sering mengulang-ulang tentang khutbatul hajah. Ya, mukaddimah sebelum beliau menyampaikan wejangan ataupun tausiah, nasihat, khutbah kepada umat. Ya, di antara yang Nabi sebutkan, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa ucapan yang paling jujur, yang paling benar kata Nabi adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk kata Nabi adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila ada sebuah kebenaran yang mungkin muncul dari seseorang, jangan yang dipuji orangnya. Ya, karena ternyata barometer dan standar untuk dikatakan benar apabila sejalan dengan apa yang Nabi bawa. Ya, bukan karena orangnya yang menyatakan pendapat itu kemudian kita sanjung, kita puja. Ya. Sehingga kata beliau, fal khairu kullu fi ma jaa bi rasul, sehingga yang namanya kebaikan itu adalah pada seluruh apa yang Nabi bawa. Ya. Adapun ucapan manusia, ya kadang baik, kadang jelek. Ya. Kadang benar, kadang batil. Itu manusia. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah, di antara ucapan-ucapan hikmah beliau, ya, beliau mengatakan, kullu qawlin yu'khad minhu wa yutrak illa sahibu hadal khabar. Setiap ucapan, ucapan manusia, itu bisa diambil dan bisa ditolak. Bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Fa'asyara ila qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Sambil beliau mensyaratkan kepada kuburan Nabi. Yang ketika itu beliau sedang berada di Masjid Nabawi. Langsung tunjuk kepada kuburan Nabi. Adapun apa yang Nabi bawa, maka enggak perlu ya kita pikirkan, kemudian kita timbang-timbang, diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Diamalkan enggak ya? Diamalkan enggak ya? Dalam kondisi jelas dan gamblang bahwa ini hadis sahih datang dari Nabi. Beda masalahnya kalau misalkan belum jelas. Belum ada kepastian. Ada riwayatnya, ada hadisnya, kemudian masih diperbincangkan oleh para ulama pakarnya, ahli hadis. Kemudian kita masih menunggu. Labas. Tapi kalau misalkan hadis tersebut sudah jelas-jelas ya, di dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim, apalagi para ulama telah menetapkan ini hadis sahih, maka itu pegang erat. Ya. Kemudian terapkan dan amalkan. Apabila berupa khabar, berita-berita dan kisah-kisah cerita, ya benarkan, imani, yakini. Kemudian apabila berupa tuntutan yang mengharuskan kita untuk menjalankan, ya jalankan semampu kita. Dan apabila tuntutannya berupa perintah untuk meninggalkan, ya kita tinggalkan. Simple itulah. Enggak ruwet. Ya, ini ketika seorang melandasi ya upaya dia untuk menelusuri dan meniti sunnah di atas keikhlasan dan kejujuran. Ringan, gak ada yang berat. Ya. Sehingga setiap kali dia mendengarkan ayat dan hadis, apapun isinya, sikap penerimaan itu sudah ada dalam kalbunya, sehingga mudah dan lembut untuk menerima. Ya, ketika berupa kisah-kisah, ya langsung dia terima, masya Allah. Ya. Dia benarkan, dia yakini itu. Gak berpikir panjang, kok bisa ya? Menurut saya kayaknya gak masuk akal. Kok bisa terjadi? Ya. Ini yang keliru, ini yang salah. Akalnya, pendapatnya, kecerdasannya dia gunakan untuk menghukumi syariat, untuk menghukumi hadis. Tidak boleh. Ya. Atau ketika ada sebuah hadis, ya, kemudian menuntut dia untuk mengamalkannya, dia berpikir panjang, kok bisa ya? Ya. Sebutkan misalkan dalam hadis Abu Hurairah, ma asfala minal ka'bani fa finnar, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah, setiap kain yang di bawah mata kaki terjulurkan, itu kata Nabi fa finnar, di dalam neraka. Mungkin sebagian berpikir, apa hubungannya kain sama neraka? Sepele tapi kok fatal ya? Masa di bawah mata kaki kok langsung neraka ancamannya? Tapi kalau dia melihat dari sisi keilmiahan, oh ternyata hadisnya sahih, dalam Sahih Bukhari, jelas riwayatnya, dari hadis Abu Hurairah, kemudian yang menyatakan bukan profesor, bukan dokter, bukan tokoh-tokoh dunia, tapi ini adalah orang yang mendapatkan mandat risalah dari Allah, yang Nabi sampaikan wahyu, bukan pendapat pribadi. Sehingga apa yang disebutkan oleh beliau langsung kita yakini, yang betul. Terus apa hikmahnya? Ujian. Kita ini jujur gak sih mengikuti Rasulullah, ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Rasulullah, jujur gak sih? Ujian. Ya tentunya ketika Nabi menyebutkan ma asfala minal ka'bani fa finnar, itu bukan sekedar ancaman tanpa ada pembuktian nanti di kemudian hari. Enggak, ini ancaman sekaligus larangan bahwa gak boleh seorang itu menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Yang pertama kali kalau kita melihat ini hadis sahih, langsung kita imani, iya betul, ini datang dari Nabi. Jadi meskipun kita dapatnya dari sebuah kitab, baca begitu, tapi sikap kita itu seakan-akan Nabi yang berbicara sampai ke telinga kita, Nabi yang menyampaikan. Sehingga pembenaran harus ada, satu. Kemudian yang kedua, yakini kandungannya. Yang ketiga, amalkan. Diamalkan. Terus gimana? Ya jaga kain kita dari isbal. Terjulur, dibiarkan di bawah sampai di bawah mata kaki. Ya, ini contoh saja. Ya, sehingga akal kita enggak boleh menghukumi hadis tadi kemudian dia katakan oh enggak masuk akal ini. Nah, ini kain-kain saya. Ya, uang-uang saya. Ini privasi saya, hak-hak saya dong. Mau saya pendekkan, mau saya panjangkan, mau saya simpan, terserah saya. Kalau mikirnya pakai apa? Pakai akal. Ya kalau mencuri mungkin katanya ada hubungannya sama orang lain, mengambil barang orang lain, kan zalim, jahat sama orang. Tapi ini kan kain, gak ada hubungannya sama orang. Ini uang-uang saya, harta-harta saya, hak saya dong. Ya, yeah. Mungkin. Ya, tapi kita katakan ini ujian. Ya, ujian. Ya, sebagaimana Anda sholat, ya. Yang Anda gunakan untuk sholat itu apa? Badan siapa? Ya, badan Anda sendiri kan. Ya. Tapi itu semuanya ujian. Kita diperintah oleh Allah, diuji oleh Allah sejauh mana kita jujur dan ikhlas di dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Tiap hari sholat, sholat. Ya. Dan yang namanya kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu baku. Ada aturan mainnya, enggak bisa seenaknya. Dan itu semuanya ujian. Ya. Sesemangat apapun kita untuk sholat, kalau misalkan Allah sudah menetapkan sholat itu yang wajib cuma 5, ya 5, enggak boleh ditambah. Dan juga enggak boleh dikurangi. Sudah, ujian. Ya. Ya gambaran ringannya itu kalau kita di perusahaan itulah, atau kerja sama orang. Kamu siap kerja sama saya? Ya. Sekian hari gaji sekian, spek pekerjaan seperti ini, seperti ini, targetnya seperti ini. Kalau mau silakan. Ya tentunya kalau kita paham, cerdas, kita akan berusaha untuk mematuhi dan memenuhi akad yang sudah kita sepakati. Kerjanya ini, 1, 2, 3 sampai 10 poin. Gajinya sekian. Gak boleh melenceng, gak boleh mengurangi, gak boleh melebihi. Rata-rata seperti itu. Ya, emang demikian. Harus mengikuti apa? Aturan yang sudah diberlakukan. Kurang jelek, lebih juga jelek. Kenapa? Bisa rusak pekerjaan. Itu dalam urusan dunia. Urusan akhirat kaitannya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Kita lanjutkan. Wa ma lam ya'ti bihi fahuwa syarrun wa laysa bi khair. Sehingga apa yang tidak Nabi bawa itu bukan kebaikan, tapi itu adalah kejelekan. Walau kana sahibuhu yuridu bihi al-khaira wa yaqulu hadha ziyadatu khair. Meskipun yang mendatangkan perkara tadi itu menginginkan dan meniatkan kebaikan, kemudian seraya ia mengatakan ini tambahan kebaikan. Ya, tapi ternyata tidak pernah ya Nabi amalkan. Ataupun dia meyakini sebuah keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Nabi. Atau dia mengucapkan sebuah ucapan yang dianggap sebagai zikir utama, ada pahalanya, dibaca sekian kali ya, dalam sehari sekian, besoknya sekian, sementara Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Ini juga kejelekan, bukan kebaikan. Atau dia mengamalkan sebuah ibadah yang Nabi tidak pernah mengamalkannya. Ini juga bukan kebaikan. Naqul la hadhihi bid'ah. Kita katakan itu bukan kebaikan, Pak. Itu namanya bid'ah. Perkara baru ya di dalam agama yang dicela di dalam Islam yang buruk. Wal bid'atu mardudah, sementara bid'ah itu tertolak. Ya. Wa hadha syarrun. Ya, dan ini adalah keburukan. Fa anta bizamika tataqarrabu biha lillah wa hiya tub'iduka 'anillah. Sehingga mungkin Anda menyangka bahwa apa yang Anda kerjakan itu bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah, namun ternyata apa yang Anda amalkan itu tidak pernah Nabi amalkan, maka itu hakikatnya adalah menjauhkan Anda dari Allah. Ya, jadi pengennya dekat dengan Allah, pengennya dapat pahala, masuk surga, tapi ketika dia mengamalkan sebuah amalan, meyakini sebuah keyakinan, mengucapkan sebuah ucapan yang Nabi tidak pernah memberikan contoh dan teladan, artinya kesimpulannya gak ada dalilnya, maka itu jauh dari harapan. Ya, ingin tangan ya memeluk bulan, tapi apa daya tangan tak sampai, gak kesampaian. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, kam min muridinil khairi lan yusibah. Sungguh banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ternyata hanya semangat doang, jauh dari semangat untuk belajar, tidak melandasi dan membentengi atau melandasi melatar belakangi ibadahnya, agamanya dengan dalil, dengan ilmu syar'i, akhirnya dia tidak kesampaian. Tidak mendapatkan kebaikan itu, enggak dapat pahala. Ya. Sebagian mereka semangat untuk beramal, beribadah, berzikir sampai saking semangat yang enggak cukup dengan zikir pagi dan sore. Keluar masuk WC, keluar masuk masjid, sebelum makan, setelah makan, enggak cukup dengan itu. Setelah sholat ada zikirnya, mau tidur ada zikir, enggak cukup dengan itu. Ya. Masuk kuburan ada doanya, masuk pasar ada doanya, keluar rumah masuk rumah ada doanya, enggak cukup dengan itu. Akhirnya apa? Membuat, merekayasa sebuah ritual dan tata cara zikir-zikir tertentu. Ya, kemudian membuat hadis-hadis palsu dengan membawakan riwayat-riwayat bahwa barang siapa yang membaca, mengucapkan zikir ini, zikir itu, nanti pahalanya sekian dan sekian. Ya. Tahu ini gak ada hadisnya, gak ada riwayatnya. Ini bukan ucapan Nabi, tapi kan baik. Masa seorang mengatakan subhanallah, subhanallah itu dilarang? Sekian ribu, sekian ratus. Bukan masalahnya zikirnya yang dilarang, tapi tata caranya itu loh. Membatasi zikirnya itu hanya sekian ratus, kemudian jaminan ganjaran atau balasannya demikian-demikian, itu kan masalah perkara gaib. Balasan sebuah amalan itu bukan hak kita, itu hak Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya gak berbicara, ya jangan mengada-ngada. Ya tapi masa dicela kayak gini? Loh, dalam agama itu sudah baku, Pak. Sesemangat-semangatnya Anda itu tidak melebihi semangatnya para sahabat untuk ibadah. Kita gak ada apa-apanya. Kalau itu baik, tentunya dahulu para sahabat, gak usah bicara Nabi, sahabat aja dulu, tentu akan yang terdepan dalam mengamalkan amalan itu. Ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kata Allah. Kalau seandainya itu kebaikan, tentunya mereka para salaf sudah mendahului kita yang terdepan. Ternyata kalau enggak ada, ya jangan mengklaim itu baik. Ya, hati-hati. Istihsanat, ya, menganggap perkara itu baik tanpa dilandasi dengan ilmu, dengan dalil, ini berbahaya. Berbahaya sekali. Ya, ini pintu-pintu kesesatan. Ya, itu yang zikirnya, belum lagi yang lainnya. Ya, kebiasaan kaum khawarij. Sebagian mereka subhanallah, satu sisi ada yang semangat zikir. Tapi sisi yang lain zikirnya itu mencela pemerintah. Wirid pagi sorenya itu mencela pemerintah. Bahkan halaqo ilmunya, yang dikatakan halaqo ilmunya mereka, tanda kutip, itu mencela penguasa. Itu dianggap sebagai sebuah keutamaan, dianggap sebagai sebuah ibadah yang paling afdol. Ya, mempreteli, mengkritisi, menyebutkan poin-poin kesalahan-kesalahan, ya, keteledoran dan kedoliman penguasa, itu dianggap ibadah. Kaum khawarij anggap itu sebagai sebuah amalan ibadah. Nah, kita katakan tidak demikian. Cara siapa seperti itu? Ya, tidak benar. Ya, sehingga jangan heran kalau ini dibiarkan, sebagian mereka turun ke jalan sampai keringetan, ya. Sebagian mereka pecian dan jilbaban, ya. Yang dicela itu bukan orang tuanya tapi penguasa, itu dianggap sebagai sebuah ibadah jihad. Jihad dianggapnya, sehingga mereka semangat itu. Mungkin sebagian mereka enggak dibayar itu. Ya, cuma-cuma mereka turun ke jalan karena dianggap sebagai sebuah ibadah. Ya tadi, sungguh banyak orang yang menginginkan surga, ingin dapat pahala, ingin ibadah kepada Allah, tapi tidak tertata, tidak terpola dengan baik, enggak ada bimbingan. Kasihan dosa yang mereka dapatkan, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka intinya barakallahu fikum, penting bagi kita untuk terus mengikat diri kita dengan ilmu. Ya, belajar dan terus belajar. Ya, jangan zuhud, rasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui dan kita pelajari selama ini. Naam. Fa hadhi ba'du ma'ani syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka inilah sebagian dari makna yang terkandung, ya, dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kadzalika alladhi yashhadu an la ilaha illallah thumma ya'budu ghairallah kahalatil musyrikin al-yawm alladhina yad'una al-islam wa hum ya'buduna al-qubur wal adrihah haula'i la tashihu shahadatuhum bi an la ilaha illallah li'annahum naqadu hadha bisyirki fa hum yatalaffaduna bi la ilaha illallah walakin al-'amala 'ala khilafiha. Demikian pula sebagian mereka yang bersaksi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun ternyata mereka beribadah kepada selain Allah sebagaimana kondisi kaum musyrikin pada hari ini. Ya, kondisi kaum musyrikin pada hari ini, apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, yaitu mereka mengklaim, mengaku sebagai muslim, namun ternyata mereka menyembah kuburan. Ya, menyembah dan mengkultuskan tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka syahadat mereka tidak sah. Statement dan syahadat, persaksian mereka dengan kalimat la ilaha illallah la tasih, tidak sah. Kenapa? Karena mereka telah membatalkan persaksian yang telah mereka ucapkan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Kontradiksi, gak nyambung. Apa yang mereka ucapkan dengan perbuatan itu tidak sinkron. Sudah kita bahas tentang makna dan pengertian la ilaha illallah. Apa sih maksud dan maknanya? Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya yang disembah oleh manusia itu hanyalah Allah saja. Itu yang seharusnya. Dan enggak boleh menyembah kepada selain Allah. Memperuntukkan, mempersembahkan, meniatkan sebuah ibadah untuk Allah, tidak boleh, haram. Itu syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, makanya kaum musyrikin saking fahamnya mereka gengsi mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Mereka mengucapkan, tapi sisi yang lain mereka enggak mau mengamalkan. Ya, daripada ucapan dengan perbuatan enggak nyambung, masa mending enggak mengucapkan sekalian. Sehingga mereka mengatakan ketika dikatakan oleh Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bangsa Quraisy, bangsa Arab, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat, akan sukses di dunia dan di akhirat. Mereka menimpali apa? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh mengherankan. Ya. Seruan Muhammad ini. Ya, dia hendak menjadikan sembahan-sembahan kita yang banyak, dia jadikan satu sembahan saja. Ini perkara yang sungguh mengherankan, kata dia. Ya, enggan mereka gentle. Ya, karena mereka paham Al-Qur'an dan hadis, bahkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu dengan bahasa Arab, dan mereka yakin dan tahu, paham, ngerti betul apa maksud dan maknanya dan keharusannya. Konsekuensinya, kandungannya, paham betul. Ya. Mereka harus menyingkirkan patung Lata, Uzza, harus dimusnahkan semua itu. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan selama ini, pohon-pohon yang dipuja-puja selama ini, kemudian batu-batu yang mereka ya mintai berkahnya selama ini, harus diratakan semuanya. Dan mereka enggak mau itu. Enggak mau. Ya, enggak siap. Ya, itu dulu. Adapun pada hari ini tidak demikian. Sebagian mereka tidak faham. Mohon maaf, sebagian lagi tidak mau faham. Ya, yang belum faham masih ringan. Tapi jangan keterusan. Ketika sudah datang ilmu dan dakwah, hendaknya diamalkan. Dan tidak bermodalkan ikut-ikutan. Tapi yang lebih mengerikan adalah yang tidak mau faham. Itu ajaran Wahhabi. Ya. Itu aliran Wahhabi. Ya. Itu mazhab yang baru keluar dari Islam. Ya, subhanallah. Ya. Dalam keadaan itu adalah wahyu ilahi, Al-Qur'an yang menyebutkan, hadis Nabi alaihi salat wassalam yang menjelaskan demikian. Ya. Fahum yatalafaduna bila ilaha illallah walakinnal amala ala khilafiha. Sehingga mereka, kenapa dikatakan tidak sah syahadatnya? Karena mereka telah membatalkan syahadat mereka sendiri dengan praktek kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka mengucapkan syahadat tadi, tapi ternyata mereka melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kandungan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Nah. Wa ya'buduna ghairallah wa yad'una ghairallah wa yastaghithuna bil amwat. Sehingga sebagian mereka ada yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada orang yang telah mati. Ada? Anda enggak sekarang? Ada? Ya. Hampir-hampir kalau tidak dikatakan semuanya, hampir di belahan dunia yang di sana ada kaum muslimin itu ada yang punya kebiasaan seperti ini. Berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, mengeramatkan tempat-tempat yang dipuja-puja, kuburan atau yang semisalnya. Ada. Ya, namanya saja yang berbeda-beda. Ya, wah ini berarti aliran Wahabi. Bukan aliran Wahabi. Ya, ini adalah bimbingan Allah dan Rasulnya. Namun demikian, ya, hadanallahu wa iyyahum. Kaum muslimin latah, ya, latah, ya, sudah terbiasa apa yang viral, apa yang masyhur dengan masyarakat, ya, tanpa mengcrosscheck, ya, melihat dan ilmiah itu langsung dicerna, mentah-mentah diterima, kemudian langsung disikapi, ya, maka ini musibah, ya, musibah yang menimpa umat. Nah, dahulu ya beberapa puluh tahun yang silam ada seorang alim di Mesir, Syekh Khalil Harros. Beliau belajar tentang akidah di Mesir di salah satu universitas yang populer sampai sekarang, termasuk perguruan tinggi yang tua lah. Ya. Memang didoktrin dan yang dipelajari dari kecil sampai kuliah sampai S1, S2 gitu, itu akidah yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Nah, semacam Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Itu yang diyakini. Ya. Yani tidak di atas akidah Ahlus Sunnah. Maka beliau rahimahullah, beliau sudah wafat. Itu berupaya untuk menyusun sebuah makalah disertasi, ya. Semacam skripsi. Buku untuk membantah mazhab dan akidah Ahlus Sunnah. Ini dibantah. Ya, untuk membantah itu harus mempelajari secara mendalam referensi dan rujukan akidah Ahlussunnah atau yang sekarang populer dengan Wahabi itu seperti apa. Akhirnya cari kitab-kitab ulama-ulama salaf. Baca kitab-kitabnya ulama-ulama yang belakangan yang memuat akidah salaf. Untuk dibantah itulah. Untuk dijatuhkan, untuk dijelekkan dan untuk dihinakan. Di tengah kaum muslimin akhirnya dibaca oleh beliau kitab-kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam bab-bab akidah dibaca, dipelajari sekian lama, ditelusuri, khatam satu kitab, ya, dari awal sampai akhir, pindah lagi, dikumpulkan, dan subhanallah Allah Maha tahu, ya, siapa yang jujur dan ikhlas dalam mencari kebenaran. Sekian tahun beliau dididik dengan akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ari. Subhanallah, ketika membaca kitab-kitab ulama-ulama yang kita sebutkan tadi yang memuat tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip salaf, subhanallah, terketuk hatinya, dapat hidayah, malah berbalik. Bukannya mencela, bukan mendiskreditkan akidah Ahlus Sunnah, menjatuhkan dakwah salafiyah, tapi membela, justru membongkar keburukan dan kerusakan madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hidayah biadillah. Dan para ulama menjadikan tulisan-tulisan yang beliau susun dalam bab akidah sebagai referensi dan rujukan sampai hari ini, dan dibaca di pondok-pondok Ahlus Sunnah. Padahal sebelumnya tokoh apa? Tokoh Mu'tazilah. Bahkan beliau awalnya keinginannya untuk membantah akidah Ahlus Sunnah, tapi subhanallah, karena memang gak bisa dibantah, ilmiah, Al-Quran dan hadis itu prinsip Ahlus Sunnah demikian. Nah, itu sebuah ibrah ayol ikhwah, ya, penting kejujuran dalam meniti kebenaran. Allah bukakan pintu-pintu dan sebab-sebab dapat hidayah, ya. Nah, Sama seperti Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, Abul Hasan Al-Ash'ari. Dididik dari kecil ya, Pak. Dididik dari kecil. Lingkungan Mu'tazilah. 40 tahun bayangkan. Bukan 4 bulan atau 4 tahun. 40 tahun. Ya, dididik dalam lingkungan Mu'tazilah. Pengingkar sifat. Penolak nama dan sifat-sifat Allah. Nah. Bahkan dapat mertua pun ya sama, tokoh Mu'tazilah juga itulah. Artinya lingkungan sudah terpola seperti itu, berat. Tapi subhanallah hidayah. Di akhir-akhir hayatnya justru beliau membaca dan membuka kitab-kitab ulama salaf, kitab Imam Ahmad rahimahullah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip al-sunnah. Dapat hidayah. Dan beliau membantah apa yang sudah saya pelajari selama ini puluhan tahun lamanya itu salah dan keliru. Dan saya di atas prinsip akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hidayah. Luar biasa. Ya, sehingga hidayah itu sangat mahal. Sangat mahal. Gak bisa dibuat skenario begitu, direncanakan. Nggak. Ya, saya menyimpang sekarang, nanti besok tobatlah. Nggak bisa. Nggak bisa. Mumpung kita dapat hidayah sekarang, manfaatkan baik-baik. Ya. Nah, karena enggak bisa secara kebetulan begitu direncanakan, enggak bisa. Tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian mereka mengaku sebagai seorang muslim, tapi ternyata tindak tanduknya, perbuatannya, ucapannya jauh dari perilaku sebagai seorang muslim dan muwahhid ahlu tauhid yang betul-betul mewujudkan dan menerapkan kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallahnya. Sangat sedikit yang dapat hidayah. Sehingga boleh dibilang, ya mohon maaf, banyak presentase populasinya, tapi dari sisi kualitas ya seperti buih di lautan, kropos. Sehingga jangan heran, ya namanya ya keislaman begitu, ada yang Ahmad, ada yang ini, ada yang itu, namanya Islam, tapi loh belakangnya kok depannya kok PDT, pendeta. Ya. Pendeta. Loh, dulunya apa? Muslim. Iya, Muslim. Itu akidahnya itu digadaikan dengan ya satu kotak supermi. Satu ekor kambing. Kenapa? Ya karena modelnya seperti ini. Islamnya itu seperti ini. Hanya kenal Islam sekedar zahirnya saja, la ilaha illallah. Tapi enggak mau belajar. Sehingga antara ucapan dan perbuatan enggak sinkron, kontradiksi, enggak nyambung, sehingga mudah dijual dan mudah dibeli. Ya. Kalau lagi mood ya Islam. Kalau lagi ya suntuk, lagi sulit hidupnya, ya datang ke gereja, datang ke wihara, ya lumayan lah, dapat jaminan hidup. Ya, Allah musta'an. Mudah itulah untuk dibeli akidahnya itu, digadaikan, ditukar dengan dunia. Ya, teman-teman kita yang dakwah di kampung laut sana itu, di Jawa Selatan sana. Ya, subhanallah, mereka baru sadar. Ya, jauh dari peradaban, jauh dari perkotaan, tinggal di tepi pantai, dekat hutan. Ya, dulunya muslim. Loh, kenapa kok pindah keyakinan? Oh ya, dulu datang kepada kami bawa satu karung beras. Ya, satu ekor kambing. Ya, orang Islamnya enggak ada yang peduli. Ya, mereka yang peduli ya sudah, kami pindah saja. Percuma masuk Islam, enggak ada yang peduli sama kami. Ya, akhirnya pindah keyakinan. Dijual itu Islamnya dan imannya. Subhanallah ya, sebagian mereka sudah tobat sekarang, sadar. Ternyata kuncinya itu harus berilmu dan belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Karena hidayah itu sangat mahal. Sangat mahal. Jangan sampai sekedar mengucapkan tapi kosong dari rasa dan ilmu dan makna tadi, sehingga perbuatan dengan ucapan itu tidak berjalan bersamaan, enggak nyambung. Fahaulai lam yashhadu an la ilaha illallah haqqan wa lam yadkhulu fil islam li'annahum yatanaqadun, sehingga mereka hakikatnya itu tidaklah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah secara hakiki yang sebenarnya, enggak. Dan mereka sesungguhnya sejatinya belum masuk Islam karena mereka bertolak belakang, kontradiksi antara persaksian dan syahadat yang mereka ucapkan dengan perbuatannya itu. Ya. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini, awil ikhwah, habdukumullah, sangat penting untuk terus diulang-ulang di tengah kaum muslimin. Karena ada sebagian itu mencibir dan meremehkan, alah pembahasan akidah, lo kalian tinggal di negeri muslimin, mayoritas kaum muslimin, ya, di kampung muslim, kok membahas tentang Islam, tentang akidah, pentingnya bertauhid, pentingnya ini, pentingnya syahadat, pentingnya, gak usah dibahas, gak usah khawatir. Membahas tentang syirik, tentang kufur, tentang nifaq, gak usah dibahas. Kenapa? Kalian tinggal di negeri muslimin, mayoritas kaum muslimin, di tengah kampung kaum muslimin, yang mereka sudah muslim, gak usah khawatir, mereka itu menjadi kafir, murtad, gak usah khawatir, pasti deh, top, gak mungkin goyah mereka itu imannya. Lah kalau Islamnya seperti tadi, cuma sekedar banyak-banyakan, ya, yang penting banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas, ya, itu tidak teruji, apalagi kosong, na'udzubillah. Ya. Nah. Dan khawatirnya, na'udzubillah, khawatirnya keberadaan mereka yang banyak itu, muslim yang banyak itu, ya karena banyaknya saja sehingga mereka merasa pede, tapi ruh Islamnya itu enggak ada. Sehingga suatu saat mungkin na'udzubillah min dzalik, kalau sekiranya Allah uji dengan kesulitan, kesempitan hidup, musibah, ya, menganggap dia sebagai seorang muslim tapi tidak merasakan ada manfaat di sana, akhirnya rame-rame pindah keyakinan. Bisa jadi. Kenapa? Sudah enggak menguntungkan itu loh dari sisi dunianya. Kenapa? Ya tadi, karena memang akidahnya itu keropos, imannya itu enggak ada, ilmunya itu kosong, syahadatnya itu melompong. Ya, sehingga sangat mudah untuk goyah. Ya. Nah. Ada yang sampai mengatakan saya kapok dari seorang muslim. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu berarti Anda mantap sebagai ahlun nar, ya. Allahul musta'an. Tapi itu sekelumit ya tentang fenomena dan kondisi masyarakat kita. Jadi apa yang sudah disebutkan itu realita, memang seperti itu kondisinya. Ya. Sehingga Indonesia Raya yang populasinya sekian ratus juta dengan persentase muslimnya itu sekian puluh, ya masih mayoritas, tapi jangan bergembira hanya sebatas itu, ya. Kenapa? Karena ternyata seperti yang beliau singgung tadi, dan itu sindiran dan itu kenyataan, memang seperti itu. Banyak kaum muslimin yang mereka syahadatnya itu sama sekali enggak paham. Enggak paham, sehingga syahadat-syahadat, ya, muslim-muslim, tapi yang masih percaya jimat, masih piara ini, piara itu, ya. Kemudian masih suka ya ke kuburan, minta kepada selain Allah, ya, minta kepada nabi, istighosah kepada para wali yang telah mati. Ya, minta berkah kepada orang-orang yang dianggap baik. Ya. Nah, dan keyakinan-keyakinan yang lain yang itu sesungguhnya apabila kita telusur dan kita pelajari tidak sejalan dengan kandungan dan makna kalimat la ilaha illallah, demikian pula Muhammad Rasulullah. Nah. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat yang sedikit ini sebagai ya tambahan wawasan dan teguran untuk kita semuanya agar kita berupaya ya lebih baik lagi. Nah, dan yang sudah semangat belajar ya terus semangat belajar dan belajar. Ya, nah, karena keberkahan dan manfaat ilmu itu tidak ya mengacu atau bersandar kepada lama dan tidaknya seorang itu belajar, ya, tapi kejujuran dan keikhlasan penting untuk terus ditanamkan. Satu, yang kedua, kebenaran dalam metode belajarnya, ya. Nah, mencari pembimbing yang baik, yang amanah, yang benar akidahnya, lurus manhajnya, ya, mulia akhlaknya dan seterusnya. Memang tidak ada yang sempurna, namun kita berupaya untuk menjadi yang sempurna. Ya, kita bukan yang terbaik, tapi kita berupaya untuk menjadi yang baik. Ya, kalau yang terbaik berat, minimal ada usaha untuk menjadi lebih baik. Ya. Baik, sampai sini insyaallah semoga bermanfaat. Yang sedikit ini kita sambung pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.